sunnahku. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan dakhanu bid'ah, yaitu kabut bid'ah. Coba perhatikan, penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala mengatakan, kalau saya katakan penulis berarti beliau adalah Al-Syeikh Salim bin Aid Al-Hilali, salah satu ulama yang merupakan murid dari Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang berada di Yordania. Di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan, qala mu'arrikhul Islam Adz-Dzahabi fi kitabihil Mustatab Siyaru A'lamin Nubala ba'da an naqala qawla Sufyan Ats-Tsauri man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu kharaja min 'usmatillah wa wakala ila nafsih. Artinya, sejarawan Islam Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi memang terkenal dengan ahli sejarah. Beliau mempunyai kitab Siyaru A'lamin Nubala, sejarah-sejarah a'lam, orang-orang terkenal, An-Nubala, yang terpandang. Di dalam kitab tersebut terdapat sejarah-sejarah orang-orang terkenal. Ada orang yang terkenal karena keburukannya. Jadi dalam kitab Siyar Alamin Nubala yang dalam bahasa Arabnya itu sekitar 25 jilid dan satu jilidnya itu seperti mushaf, dua mushaf digabung, 25 jilid. Dan saya belum tahu ada yang menerjemahkannya. Makanya beliau ini sejarawan, sejarawan Islam, yang mana kitabnya juga kita baca di setiap malam Sabtu tadi malam, yaitu kitab Al-Kabair. Dan Imam Adz-Dzahabi ini termasuk ulama Islam yang sangat terkenal, dan beliau adalah sezaman dengan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan beliau menisbatkan dirinya kepada mazhab Asy-Syafi'i. Sejarawan Islam Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, setelah menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri, man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu kharaja min 'ismatillah wa wakala ila nafsihi. Barang siapa dengan penuh perhatian memasang pendengarannya kepada ahlu bid'ah, padahal ia mengetahui, maka dia telah keluar dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia serahkan kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Jadi kita katakan bahwa Islam yang asalnya baik, kemudian datang keburukan, kemudian datang kebaikan lagi, tapi kebaikannya tidak putih murni seperti dahulu kala. Kenapa? Karena ada dahan, ada keburukan, ada samar-samar, kabut awan. Kabut awan inilah bid'ah yang membuat Islam tidak murni lagi, yang membuat Islam didompleng dengan sesuatu yang baru, yang seakan-akan Islam. Dan lihat, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkataan Imam Ats-Tsauri tadi, Imam Adz-Dzahabi yang menukilkan perkataan Imam Ats-Tsauri. Bahayanya orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, padahal dia tahu itu bid'ah, tetapi dia tetap duduk, maka kharaja min 'ismatillah, dia akan keluar dari penjagaan Allah. Dan Allah akan serahkan penjagaan dirinya terhadap dirinya sendiri. Ini bahayanya. Dan ini yang menyebabkan seorang muslim yang melakukan perbuatan bid'ah, dia akhirnya tidak murni, tidak bening Islamnya, tidak putih Islamnya. Ada samar-samar, ya, ada kesamaran padanya. Dan kemudian wa anhu man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Artinya, dan juga perkataan Imam Ats-Tsauri lainnya, barang siapa yang mendengar suatu bid'ah, maka janganlah disampaikan kepada para sahabatnya dan janganlah dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Kata-kata dan janganlah kurang terjemahannya. Barang siapa yang mendengar suatu bid'ah, maka janganlah disampaikan kepada para sahabatnya. La yulqiha fi qulubihim. Tidak boleh ia masukkan ke dalam hati-hati mereka. Jadi itu terjemahan yang benar. Tidak boleh ia masukkan ke dalam hati-hati mereka. Apa maksudnya? Sebelumnya para ikhwah, siapa itu Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri yang sampai perkataannya kita baca? Beliau ini adalah ulama Islam yang disebut dengan Amirul Mukminina fil Hadis, yaitu pemimpin kaum beriman di dalam perkara hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan orang sembarangan, cuma bedanya beliau tidak punya pengikut yang kemudian akhirnya beliau menjadi imam mazhab. Tidak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad yang banyak pengikutnya dan berkhidmat terhadap ilmunya. Saya jadi teringat waktu di Mekah, saya nonton televisi di dalam kamar itu. Ada televisi channelnya, channel Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, televisi baru. Dan subhanallah saya bilang, orang yang meninggal 20 tahun yang lalu dan channelnya atas nama beliau, saking besarnya ilmu beliau, ilmunya digali tidak habis-habisnya. Satu orang dijadikan sebagai channel televisi, kan luar biasa. Ini kenapa? Karena ada yang berkhidmat terhadap ilmu beliau, ada yang menulis buku yang seperti saya sekarang ceramah ditulis bukunya. Beliau begitulah ketika masa hidup. Sekarang banyak murid-muridnya yang mentranskrip dari kaset ke tulisan atas ilmu beliau. Nah, Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri yang perkataannya kita baca, beliau imam besar, imam di dalam ilmu hadis, tetapi tidak begitu banyak yang berkhidmat terhadap ilmu beliau. Tidak dijadikan buku, tidak dijadikan sebagai kumpulan ilmu beliau, cuma perkataan-perkataan saja. Di antaranya ini, man asgha ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu kharaja min ismatillah wa wakala ila nafsih. Barang siapa yang mendengar kepada pelaku bid'ah, orang melakukan bid'ah ikut duduk di sana, maka dia keluar dari ismatillah, penjagaan Allah. Nah, ini buruknya bid'ah. Ya. Dia akan keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya lagi, dia akan diserahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Ini paling parah. Allah tidak mau ngurus dia. Makanya ada dakhan. Ada apa? Kabut, awan. Islamnya tidak bening lagi. Tidak putih lagi. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri juga mengatakan, man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi. Siapa yang mendengar sebuah bid'ah, jangan dia ceritakan kepada kawan-kawannya. Nah, ini sepertinya cocok banget kalau di zaman sekarang. Zaman sharing, sedikit-sedikit nyebar, sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit sebarkan. Ya. Yang buruk-buruk jangan disebarin. Fala yahtiha li julasai, jangan dia segarkan kepada kawan-kawannya. La yulqiha ila qulubihim, jangan-jangan nanti dia masuk ke dalam hatinya. Ini bahayanya bid'ah. Ada orang melakukan perbuatan ini, maka diceritakan. Jangan. Ya. Saya sedikit teringat perkataan Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Beliau mengatakan, orang-orang di zaman sekarang itu aneh. Baca seenaknya. Baca sana sini, ya, tidak memperhatikan siapa penulisnya, apa websitenya kalau di dalam internet, bukunya siapa penulisnya. Habis bingung baru nanya ustaz. Ini keliru. Ya, yang buruk jangan disebarkan karena bisa masuk ke dalam hati. Pelajaran menarik juga dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah adalah bahwa dari mulai dahulu, bahkan bukan hanya di zaman beliau, dari mulai zaman Rasulullah membicarakan bid'ah di tengah masyarakat itu bukan perkara radikal. Ya, ini Islam. Ajaran Islam yang seperti ini mengajarkan manusia agar menjauhi bid'ah. Dan ini bukan ajaran radikal, mengingatkan manusia yang mau menerima nasihat, walhamdulillah fabiha wa ni'mah. Kalau tidak mau menerima nasihat, la yalumanna illa nafsah. Tidak boleh dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini sekarang pemahaman terbalik. Coba bayangkan antum, ada orang mau masuk jurang. Kawan kita, saudara. Saudara kita mau masuk jurang. Kita di sampingnya. Apa yang kita lakukan? Lari kita darinya atau kita tarik dia agar tidak masuk jurang? Kita tarik, selamatkan dia. Apakah sifat menyelamatkan ini disebut radikal? Tidak. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka perhatikan baik-baik. Dari mulai semenjak dahulu para ulama berbicara tentang bid'ah. Cuma di zaman sekarang, saking jauhnya Islam dari umatnya, akhirnya yang merupakan syariat Islam dianggap asing. Yang berupaya agar mengembalikan umat Islam kepada Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap radikal. Nah, ini bahaya. Ini pemahamannya kan berarti terbalik. Ya, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Makanya Imam Az-Zahabi berkata mengomentari perkataan ini. Qala Az-Zahabi أكثر السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. Artinya, Imam Az-Zahabi berkata kebanyakan para salaf, yaitu dari mulai para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu para salaf namanya, bersepakat terhadap peringatan ini. Peringatan apa? Menjauhi perbuatan bid'ah. Mereka memandang hati ini lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Jangan main-main dengan bid'ah. Ya, jangan main-main dengan perbuatan bid'ah. Qultu sadaqa rahimahullahu wa barra wa nasah. Saya berkata, saya di sini berarti penulisnya. Sungguh benar Imam Az-Zahabi rahimahullah dan telah berbuat kebaikan dan memberikan nasihat. Maksudnya berbuat kebaikan kepada kaum muslim. Memberikan nasihat agar kaum muslim menjauhi perbuatan bid'ah. Kita lanjutkan. Wa bidzalika asbahatil ummatul islamiyyatu fi dzailil qafilah al bashariyah murta'an likulli na'iq wastansara bi ardhiha al batil wa huwa zahiq wa takallama fi amriha kullu munafiqin mariq. Dengan bid'ah itulah akhirnya umat Islam berada di deretan paling akhir dari barisan umat manusia. Jadi bid'ah itu membuat umat Islam terkebelakang. Jadi orang kampung. Jadi tidak maju. Gara-gara perbuatan apa? Bid'ah. Menjadi pengikut siapa saja yang berbicara. Ini. Ya, ini bahaya. Ulama salaf dahulu mengatakan seperti Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'i, seperti juga Abdullah ibn al-Mubarak di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Ilmu ini agama. Lihat siapa, dari siapa kalian mengambil agamanya. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akibatnya kebatilan di sini disebutkan menjadi pengikut siapa saja yang berbicara. Enggak boleh. Tidak boleh seperti itu umat Islam. Harus mengikuti ulamanya. Ya? Mengikuti ulamanya yang berdasar Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak semua orang ditanya. Pengalaman kemarin di Masjidil Haram, saya duduk, di samping saya ada orang Arab pakai turban jenggotan, persis seperti Syekh. Tapi saya tahu dia orang umum, dia orang awam. Datang ibu-ibu, sepertinya orang umrah juga. Kata ibu-ibu ini, "Apakah habis tawaf kita harus sholat dua rakaat? Habis tawaf sunnah kita sholat dua rakaat?" Maka orang yang umum ini dengan tegas menjawab, "Tuf, wuruh." Enak banget jawabannya. Artinya apa? Sudah kamu tawaf, habis tawaf gak ada sholat dua rakaat. Ini salah besar. Salah dua kesalahan. Yang pertama yang bertanya. Bertanya kepada seenaknya orang. Asal modal jenggotan, pakai surban, selesai. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ala kulli sab'ati asywaq raq'atan." Artinya, di setiap tujuh putaran tawaf, itu ada dua rakaat sholat. Setelah tawaf. Sholat ba'diyatu tawaf. Ya. Jadi, kesalahan besar. Ini yang disebutkan oleh penulis, menjadi pengikut siapa saja yang bicara. Apalagi di zaman sekarang, Pak, zamannya isu. Siapa saja yang sudah masuk TV, sudah. Pokoknya jadi public figure. Mau dia penjahat. Hanya di negara ini yang pengaku Nabi diwawancarai. Alhamdulillah. Ya. Pengaku Nabi diwawancarai. Kemudian penulis mengatakan, dan akibatnya kebatilan menjadi kuat di bumi umat Islam. Padahal kebatilan itu sebenarnya sangat lemah. Setiap munafik pun berbicara tentang perkara umat Islam. Lihat, orang munafik saja ngomong Islam. Jadi Pak, terutama di zaman sekarang, tidak semua tulisan harus disebar. Tidak setiap yang berbicara di depan orang banyak itu berarti alim. Tetapi lihatlah apa yang ia bicarakan. Makanya perkataan menarik dari Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya pernah baca perkataan beliau, mengatakan seperti ini. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa yang benar. Kebenaran tidak digait, tidak digantung karena seseorang. Sama kita di sini. Meskipun yang berbicara Saya misalkan Ustaz Khairullah, Ustaz Hasbi, Ustaz Febri, Hafizahullah, Ustaz Aiman, Hafizahumullah Ta'ala. Tapi kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan apa? Menyimpang enggak? Menyimpang. Wa in qala maqal. Meskipun dia mengatakan apa yang dikatakan. Selama penyimpangan terjadi, kita katakan menyimpang. Ya? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini akibat buruk dari perbuatan bid'ah. Yaitu orang akan mengikuti siapa saja. Padahal Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, bertanyalah kepada alim, orang yang mengenal ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa nabatat khuluful ta'a khulufun ittaba'u asyahawati wajtalathum asyuhubuhatu faghazal wahnu qulubahum wa dhaharat fil ummati sakratal jahli wa hubbil 'aysi falam ta'ud amiratun bil ma'ruf amiratan bil ma'rufi nahiyatan 'anil munkari mujahidatan fi sabilillahi fa faqadat khairataha liannaha lam tuaddi syaratallahi fiha. Nah, ini penting, lihat. Kemudian kalau datang bid'ah, apa yang terjadi? Muncullah generasi-generasi penerus yang mengikuti syahwat. Ya, kalau bid'ah datang, ada orang-orang yang muncul dari generasi-generasi baru pengikut syahwat. Ibadah seenaknya, seenak dirinya. Yang suka dangdutan, ibadahnya dengan dangdutan. Zikir sambil musik dangdutan. Pengikut hawa nafsu. Ya. Dan terjajah oleh syubhat. Ini penyebab, salah satu penyebab bid'ah. Adanya syubhat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang samar-samar dalam agama. Sehingga penyakit al-wahan menyerang hati-hati mereka. Selanjutnya timbullah pada umat Islam kebodohan. Bodoh terhadap agama. Dan kebodohan ini penyakit yang mematikan. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan penyakit yang mematikan. Wa shifauhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Dan obatnya dua hal. Yang mana kalau dari tataran urutan dia itu sama. Dua hal ini. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin. Ayat dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sama. Ini obatnya kebodohan. Makanya obat bid'ah yang menyebabkan kepada kebodohan adalah apa? Kembali kepada ajaran Islam. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya timbullah pada umat Islam kebodohan dan cinta kehidupan. Sehingga tidak lagi mampu beramar ma'ruf nahi mungkar dan berjihad fi sabilillah. Ini musibah dari bid'ah. Tidak ada amar ma'ruf. Enggak boleh orang kalau sudah melakukan bid'ah, enggak boleh dinasihati. Ini salah besar. Ya, tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Tidak ada jihad di jalan Allah. Makanya para ikhwah, sebuah perkumpulan umat Islam harus bersatu. Tapi bersatu di atas apa? Di atas kebenaran. Kalau ada teman kita salah, kita nahi mungkar. Kalau ada teman kita lalai dalam ma'ruf, kita amar ma'ruf. Kalau diperlukan berjihad di jalan Allah, maka berjihad di jalan Allah. Ini para ikhwah, selama ini kan syarat umat Islam menjadi baik. Adanya amar ma'ruf, nahi mungkar dan jihad di jalan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntu nahaitukum kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kapan sebaik-baik umat ini akan ada? Ketika kalian melakukan amar ma'ruf, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110, dan nahi mungkar. Kalau syarat ini tidak ada, maka tidak kalian menjadi khairu ummah. Enggak mungkin kita menjadi sebaik-baik umat. Harus ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Cuma nanti amar ma'rufnya itu ada fikihnya. Tidak asal ponis. Woi, kamu pelaku bid'ah. Woi, kamu musyrik, mubtadi. Ada fikihnya. Ya. Tapi harus ada yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan harus ada yang mencegah yang mungkar. Hatta, ingat ini, sampai di dalam keluarga, antara anak dengan orang tua, harus ada amar ma'ruf. Suami dengan istri, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kakak dengan adik, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak, keluarga tersebut menjadi syarru ummah, keburukan, umat yang buruk. Ya, makanya laki-laki yang membiarkan istrinya bermaksiat, lalai dalam ketaatan, atau melanggar larangan, ini lelaki disebut apa? Dayyus. Kenapa? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada amar ma'ruf. Ya. Misal, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akibatnya hilanglah posisi sebagai umat terbaik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Ali Imran ayat berapa tadi? 110. Kita akan menjadi umat terbaik kapan? Kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Khairu ummah, sebaik-baik umat. Dikarenakan mereka belum menunaikan persyaratan Allah dalam hal itu. Apa persyaratan Allah? Kapan kita bisa menjadi khairu ummah? Kapan? Kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat, kemudian penulis membawakan riwayat ruwiya an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, antum ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah thumma tadhharu fikum as-sakratan sakratul jahli wa sakratu hubbul 'aysh wa yastawa satuhalluna 'an dhalik fala ta'muruna bi ma'rufin wa la tanhauna 'an munkarin wa la tujahiduna fi sabilillah al-qa'imuna yawma idhin bil kitabi was sunnah lahum ajru khamsina siddiqan. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, kata-kata diriwayatkan itu semacam ada kelemahan, ya. Jadi kata diriwayatkan itu semacam ada kelemahan, dan memang penulis akhirnya menyebutkan di sini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa fi isnadihi maqal. Di dalam sanadnya terdapat pembicaraan. Ya, di dalam sanadnya terdapat pembicaraan. Tetapi kita maknanya sahih. Lihat, maknanya sahih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Rasul. Apa yang terkenal dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Beliau siapa? Hah? Hah? Pembantu Rasul. Jadi kalau bapak mendengar, ibu mendengar Anas bin Malik, itu berarti apa? Pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasul saja menjadi ulama. Itu hebatnya bergaul dengan orang saleh. Ya. Dan memang Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Artinya keutamaan bagi siapa yang memulai meskipun yang mengikuti lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pengikut itu akan mengikuti orang yang diikutinya. Lihat pianya. Kalau orang, mohon maaf, yang tingkat kemiskinannya di bawah sampai dari menengah ke bawah, tapi sidin umpat mobil mewah, ya, sidin dibawa oleh orang sugih, umpat mobil mewah, turun dari mobil aja beda, padahal di kantong ada duit. Sandal japit, karena ikuti, ngikuti orangnya. Begitulah dia kalau mengikuti siapa? Seorang alim. Dia akan mencontoh, mengadopsi yang dia ikuti. Begitulah yang terjadi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi saya ingatkan, apabila mendengar seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, yang terbetik di dalam pikiran kita apa? Beliau adalah pembantu Rasulullah. Berapa tahun membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam? 10 tahun dalam riwayat yang 9 lahu. Khadamtu Rasul dalam riwayat Bukhari, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. 10 tahun jadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ala bayyinatin min rabbikum, kalian berada pada petunjuk Rabb kalian, dan ini nikmat Islam. Bersyukurlah jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Kita ini agama yang jelas, sejelas matahari di siang bolong, malamnya seperti siangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas putih, bening, suci. Saking putihnya, terangnya, malamnya seperti siangnya. Itu salah satu keistimewaan umat Islam. Kita enggak perlu lagi mengadakan inovasi, renovasi, enggak perlu. Cuma ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalian berada pada petunjuk Rabb kalian. Itu hebatnya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah dijelaskan. Hatta ta'irun yatiru bi janahih, sebagaimana perkataan Abu Dzar, sampai burung yang terbang dengan sayapnya itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Wa ma yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum 'anil nar. Apa saja yang mendekatkan kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi enggak ada Islam itu yang samar-samar, itu enggak ada. Jelas, terang, benderang. Dan ini menjadikan kita menjadi cuma mengikuti. Tidak perlu bikin yang baru. Coba Pak, sulit kan kalau seandainya Allah memerintahkan tadi dalam surat Al-Insan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal lail fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dari malam sujudlah dan bertasbihlah. Ucapkanlah subhanallah dengan subhanallah yang panjang. Perintah begitu saja tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Maka setiap orang akan bikin begini, setiap orang akan begini, setiap orang bingung. Coba kita disuruh bersyukur, tapi belum ada contohnya. Kalau dapat nikmat, ini misalkan minum, dapat minum, ya, disuruh bersyukur setelah minum. Terima kasih Allah minum, susah. Semuanya akan berbicara dengan bahasanya masing-masing. Ternyata ada cara bersyukur. Dengan lisan bagaimana? Alhamdulillah. Antum ala bayyinatin min rabbikum. Ini indahnya Islam. kalian di atas keterangan yang jelas dari Rabb kalian. Ada Al-Quran dan Sunnah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur, Pak. Ini saya sering mengait-ngaitkan dengan cerita Ka'bah karena masih hangat-hangatnya. Coba kalian, kita kalau lihat yang disyariatkan oleh Rasulullah mengusap itu cuma Hajar Aswad dengan rukun Yaman. Ada orang Sidin menempelkan tangannya di Ka'bah. Mau sekelompok orang datang, kada urusan aku hendak tempel. Padahal yang ditempelkan lain. Lain rukunnya. Ini kalau seandainya beribadah seenaknya, ya, jadi alhamdulillah kita punya Al-Quran, punya hadis Rasul yang dijadikan sebagai apa? Tuntunan. Dan perkataan para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah cuma penjelas, bukan tandingan. Penjelas yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Bukan tidak boleh ditanding dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kita sudah di atas penjelasan petunjuk dari Rabb kalian. Sekali lagi, Pak. Termasuk nikmat Allah terbesar, kita tidak disuruh beribadah seenaknya. Seasalnya. Catat itu, garis bawahi baik-baik. Termasuk nikmat Allah terbesar terhadap seorang hamba, kita tidak diperintahkan beribadah seenaknya, sesukanya, tetapi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah terbesar. Coba kalau disuruh salat, wa aqimus shalah, dirikan salat. Gimana salatnya ya Allah? Terserahmu. Wah, macam-macam itu. Ya. Ada orang yang salatnya sambil nari-nari, muter-muter. Ada orang yang salatnya seenaknya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak ta'muruna bil ma'ruf. Termasuk petunjuk Allah mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan masalah jihad ini. Ini gara-gara ada kelakuan umat Islam yang bertentangan dengan syariat Islam, akhirnya kata jihad ini jadi momok di tengah kaum muslim. Saya katakan jihad itu syariat Islam. Akan tetapi harus dengan ilmu, bukan hanya sekedar bom, bukan hanya sekedar mengkafirkan umat. Enggak boleh. Itu bukan jihad. Yang terjadi di sebagian orang sekarang adalah mengusung bendera jihad tapi mengkafirkan umat Islam. Haram hukumnya ini. Ya, man thabata islamuhu fala nukhrijuhu biyaqin fala nukhriju illa biyaqin. Siapa yang tetap Islamnya tidak boleh kita keluarkan kecuali dengan keyakinan. Enggak boleh nuduh orang kafir, ahli bid'ah, enggak boleh. Haram hukumnya. Asal tuduh tidak boleh. Harus sesuai dengan bukti dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal tuduh, ya. Apalagi dia muslim, kamu kafir, kamu ahli bid'ah. Jangan asal tuduh. Dan itu bukan tugas umumnya umat Islam. Tugasnya siapa? Para ulama. Dan ini yang diajarkan, ya. Dan aneh kadang-kadang kalau masjid kita dituduh suka mengkafirkan orang. Enggak, kita ini sangat hati-hati terhadap pengkafiran umat Islam. Ya, maka termasuk fitnah kepada masjid Imam Asy-Syafi'i dan jamaahnya dengan tuduhan orang-orang yang suka mengkafirkan umat Islam. Ini fitnah besar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tsumma tadhharu fihi musakratan. Kemudian muncul di dalam hati kalian dua penyakit yang memabukkan. Lihat kata-kata sakr, penyakit yang memabukkan. Jadi membuat orang terlena, membuat orang hilang akalnya, membuat orang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penyakit yang pertama yang memabukkan, kebodohan. Yang kedua, cinta kehidupan dunia. Ya, ini yang membuat orang terlena. Kemudian Rasulullah, sebenarnya ini akan saya bahas, kebodohan. Bodoh itu subhanallah bisa membuat orang melakukan perbuatan yang tercela. Contoh, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, gara-gara kebodohan sebagian orang membunuh orang lain. Ini ceritanya, kalau tidak salah hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah. Kunna fi safar, kita bepergian. Fa asaba minna hajarun fi ra'si. Maka salah seorang dari kita terkena batu di kepalanya. Bocor kepalanya, banyak keluar darah di perban. Orang yang kena batu ini bocor kepalanya, malam hari tidur junub. Otomatis pagi hari ingin sholat. Pagi hari ingin sholat. Maka beliau nanya kepada sesama sejawatnya, sama-sama tidak mengetahui hukumnya. Kira-kira saya boleh bertayamum saja enggak? Ini kan saya kena kepalanya pecah. Kalau saya tayamum gimana? Karena kalau mandi mungkin terlalu dingin, menghabiskan tenaga dan semisalnya. Padahal saya sudah keluar banyak darah. Maka mereka mengatakan, mana jidulaka rukhsah wa anta taqdiru alal ma. Kami tidak mendapati keringanan untukmu karena engkau sanggup memakai air. Maka akhirnya mandilah orang itu. Habis mandi mati. Sampai kepada ke kota Madinah, dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ceritanya, qataluh. Mereka sudah membunuh orang itu, lihat. Akibat apa? Kebodohan. Ala salu idza lam ya'lamu innama shifa'ul 'ayyis su'al. Kenapa mereka tidak nanya kalau seandainya mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Lihat, ini agar gara-gara kebodohan menjadi kerusakan nyata. Padahal membunuh orang itu tidak semudah yang kita kira, tidak seringan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya akbaru 'indallah ahwanu 'indallah min ihraqi damin muslim." Hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan, rendah, hina di sisi Allah dibandingkan ihraq, meneteskan darah seorang muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini gara-gara kebodohan. Kemarin ada orang di Masjidil Haram, ibu-ibu, ini cerita nyata. Beliau mengatakan, masjid ganal banar, kededa buku yasinannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mungkin ingin baca yasin, itu bacaan bagus, surat Al-Quran. Berarti di sini ada beberapa indikasi, bukankah di sana ada banyak mushaf? Apakah tidak mengetahui di dalam mushaf ada surat Yasin? Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini sebab kita tidak mengingkari orang yang membaca Yasin itu Al-Quran. Silahkan dia baca Yasin di mana saja. Tetapi pertanyaannya aneh, sebesar ini kok enggak ada buku Yasin? Padahal di sana banyak mushaf. Yang di dalam mushaf itu ada apa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi begini kebodohan. Lihat, akibat kebodohan meninggalkan sholat yang saya ceritakan tadi malam, mungkin sebagian belum dengar. Jadi karena mungkin jamaah umrah ini capek pulang, mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, yang belum menginjakkan kakinya ke tanah suci, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kesana. Jadi mungkin habis umroh capek kan, beda waktu sholat, beda waktu tidur, kemudian beda cuaca, perjalanan jauh dan semisal. Jadi di pesawat itu ketiduran, padahal di pesawat kita mendapati sholat subuh. Sudah sholat, orang-orang sudah sholat di waktu subuh, Sidin hanya bangun mungkin sekitar jam 9 pagi bangun. Itu pun dibangunkan oleh kawannya. Papa bangun sholat. Oh, iya kah? Sudah siang kah? Iya sudah. Hanya bangun melihat jendela, wah siang benar sudah. Dari Sidin, sepertinya sudah siang banget ini, gak jadi sholat aja deh saya. Nah ini kebodohan. Ya, ini apa? Kebodohan. Padahal kalau orang mengetahui hadisnya, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, mungkin enggak lupa salat. Mungkin enggak? Bisa. Ya, karena manusia bisa kesibukan, ya, kebanyakan mikirin hutang, ya, atau kebanyakan ingin menikah lagi, lupa sholat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia sholat kapan dia ingat, kapan dia bangun. Tidak ada penebus dosanya itu kecuali itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini contoh-contoh kebodohan yang begitu banyak tersebar. Baik, kita lanjutkan. Dan cinta kehidupan dunia. Nah, ini masalah lain. Ini adalah penyakit lain. Cinta kehidupan dunia. Gara-gara cinta kehidupan dunia menghalalkan segala cara. Mencuri, mengoplos, nipu, memalsukan, melalaikan kewajiban gara-gara cinta kepada dunia dan semisalnya. Kita lanjutkan. Lalu kalian berbalik dari sikap kalian dahulu, kalian tidak lagi mengajak kepada kebaikan gara-gara dua ini, kebodohan dan cinta dunia, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mencegah kemungkaran. Terjadi kemungkaran di tengah masyarakat didiamkan saja. Enggak harus diberitahu. Cuma memberitahunya nanti dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menghancurkan, ya, tidak boleh seasalnya berbuat kasar, anarkis, tidak boleh. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh asal melakukan amar ma'ruf nahi mungkar padahal mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, ittafaqul ulama ala anna inkaral munkar la ya'ti bimunkarin a'zam. Tidak boleh mengingkari kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, itu haram hukumnya. Ini kesepakatan para ulama. Dan tidak berjihad di jalan Allah gara-gara dua ini, kebodohan dan cinta kepada dunia. Takut mati di jalan Allah, takut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pesan sekali lagi, siapapun yang mendengar kajian ini, Islam mengajarkan jihad. Wazirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan Islam itu jihad. Itu hadis sahih. Cuma sekarang istilah jihad itu disalahgunakan oleh sebagian kaum muslim. Makanya akhirnya beberapa orang antipati dengan kata jihad. Padahal itu ajaran Islam. Kita lanjutkan. Pada saat itu orang yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah mendapatkan pahala 50 orang siddiq. Jadi satu orang kalau mengamalkan Sunnah dan Al-Quran dan Sunnah, maka dia seperti mendapatkan pahala 50 orang siddiq. Saking, kenapa? Saking jarangnya orang beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang siddiq itu apa? 50 orang siddiq. Siddiq itu artinya orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, minna au minhum? Artinya, orang beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mendapatkan 50 pahala orang siddiq. 50 pahala orang siddiq ini apakah dari kita para sahabat atau dari orang-orang setelah para sahabat? Maka Rasulullah SAW, tidak, bahkan dari kalian. Artinya 50 orang siddiq dari generasi para sahabat yang sudah teruji keimanannya. Cuma di sini disebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, riwayatnya lemah, ya. Karena terdapat pembicaraan di dalam hadis ini. Tetapi maknanya sah, bahwa kebodohan penyakit, hubud dunia, cinta dunia juga penyakit yang memabukkan. Alhamdulillah selesai kajian kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Ustaz, mohon tanya, di lingkungan kami di Bekasi itu ada salah satu masjid yang mengadakan acara maulid atau Isra Mi'raj. Kebetulan di masjid itu ada dua ininya, apa, ada kajian sunnah, ada yang kajian orang bilang orang sebelah gitu. Kita terpecah taklimnya, ibu-ibu yang sudah sunnah ini lebih sedikit, tapi yang datang ke situ justru orang luar yang lebih banyak. Nah, kajian yang untuk apa namanya orang sebelah itu kita udah ajak bergabung, tapi mereka tidak mau, tetap kekeh mau apa ngadain taklim sendiri. Akhirnya DKM-nya itu kalau ada acara hari-hari besar Islam itu suka mengadakan tablik akbar. Setelah tablik akbar itu kebetulan yang kajian sunnah ini mengada apa membina ibu-ibu binaan yang ya, pertanyaannya itu. Ini ada hubungannya ke ibu-ibu binaan ini, Mas Kadi. Jadi ibu-ibu binaan ini istri tukang ojek, pembantu semua dikumpul di masjid itu untuk diajarkan baca Quran. Nah, tapi setelah mengadakan acara hari besar Maulid itu, hari besar Islam itu, kami yang sudah menjalankan sunnah itu harus membantu ibu-ibu binaan ini yang mereka yang meramaikan masjid itu, Pak. Mereka yang meramaikan masjid dari DKM itu memberikan mereka sembako. Jadi saya berpikir ini serba salah, saya enggak mau ikut acara itu. Sedangkan saya sama teman-teman itu membina ibu-ibu binaan ini. Nah, dari DKM ibu-ibu binaan ini diundang untuk mengikuti acara hari-hari besar Islam itu. Ya. Gimana mau menyikapinya, Pak Ustaz? Terima kasih. Dari cerita yang begitu panjang, pertanyaannya cuma itu. Makanya saya minta tadi pertanyaannya apa? Ya. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara Saudari, jika ada perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul, maka kita tidak boleh mengikutinya. Jawabannya itu. Cukup ya? Jelas ya? Tapi kami diperintahkan harus mendampingi ibu-ibu binaan untuk memberikan sembako itu. Bagaimana kalau kita gak ikut, ibu-ibu itu tidak ada yang melayani di masjid? Ibu dengar jawaban saya. Saya harus tinggalkan ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Afe. Saya ingin bertanya untuk yang tidak sedikit. Ada dalil yang mengatakan bahwa kita harus menghindari debat walaupun benar. Tidak sedikit zaman sekarang yang memperolok-olok, memfitnah, atau bahkan menghina orang yang bermanhaj salaf. Bagaimana cara kita menyikapinya? sedangkan kita harus menghindari debat, dan itu sudah mulai di kajian-kajian umum yang dikatakan umat sebelah sudah mulai intens untuk membahas seperti itu. Terus tanya saya yang kedua, mohon maaf sebelumnya, mengapa dakwah kepada terhadap berdakwah amar ma'ruf nahi munkar ini terhadap keluarga itu rasanya sangat sulit sekali dibanding dengan teman, walau dengan kapasitas yang sama, dengan latar pendidikan. Apakah ini makna dari apa, paman Nabi yang tidak mau masuk Islam? Apakah memang harus ada yang seperti itu dalam keluarga? Mengapa itu merasa sulitnya hampir seperti putus asa gitu? Bagaimana harus berdakwah lagi? Ya, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu wa rasulillah. Bapak ibu saudara saudari, kita ini dituntut beragama dengan berdasar Al-Quran dan Sunnah. Adapun ya, masuk ke dalam perdebatan, kemudian sesuatu yang kadang menimbulkan kekerasan, kekerasan hati, maka tinggalkan. Saya pesan untuk pertanyaan pertama, tuntutlah ilmu berdasar Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya. Kita dituntut untuk beribadah, dan ibadah harus dengan ilmu agama. Tidak bisa kita beribadah tanpa ilmu agama. Maka jangan sibukkan diri dengan selain itu. Adapun orang mengatakan seperti ini, maka kita tetap istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan terlalu bingung dengan agama ini. Agama ini mudah, yaitu konsepnya yang membawa agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh para sahabatnya. Maka kita mencontoh para sahabatnya dalam mengikuti Rasulullah. Itu konsepnya. Sudah, tidak usah dibuat mudah. Ya, kita bukan orang alim yang harus ikut masuk dalam perdebatan sana sini. Gak perlu. Ya, dalam ilmu agama, kokoh teguh istiqomahlah dalam ilmu agama tersebut, dalam rangka menegakkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang begini, sebagian orang baru ikut pengajian sekali dua kali ingin jadi Syekhul Islam. Ini salah. Ya. Ya sudah, misalkan begini. Ada permasalahan yang dibicarakan. Mohon maaf, ini agama yang saya anut berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, ini keyakinan saya. Sudah. Lebih nyaman mana? Lebih pada masuk selok-selok, debat sana debat sini. Kita saja baca Quran belum bisa. Ya. Ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru ala dinih kalqabidhi ala al-jam. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar terhadap agamanya seperti memegang batu api. Maka saya pesan kepada jamaah sekalian, dalam ilmu agama jangan terlalu sering masuk ke dalam permasalahan debat, bukan urusan. Ya, masih banyak ilmu yang harus kita pahami, dalami. Jangan masuk. Pertanyaan-pertanyaan pun di majelis enggak usah yang seperti itu. Tanya ilmu agama, jangan tanya situasi politik. Ya, tanya ilmu agama. Ustaz, apa nih yang paling bagus kita kerjakan? Amal apa yang lebih banyak memasukkan ke dalam surga, jauhkan dari api neraka? Jangan terlalu tanya tentang politik. Situasi politik dakwah enggak perlu. Kita tanya tentang ilmu agama. Bagaimana cara menghambakan diri saya lebih dalam kepada Allah? Ya. Karena kita lihat sekarang di tengah kaum muslim ini ada orang-orang munafik yang sengaja ingin menghancurkan umat Islam, ingin menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Maka ini jangan sampai kita masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang sulitnya berdakwah kepada keluarga. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berdakwah kepada keluarga terasa sulit karena memang hidayah di tangan Allah. Makanya saya pesan, berdoalah kepada Allah. agar dibukakan hatinya. Lihat, jangan kita manusia biasa. Nabi Musa, beliau berdoa kepada Allah agar bisa berdakwah dengan baik kepada siapa? Fir'aun. Doanya apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisan. Lihat, Nabi Musa seorang nabi ingin berdakwah, doa itu yang didakwahi Fir'aun. Berarti levelnya lebih turun lagi. Kita bukan seperti Nabi Musa yang kita dakwahi tidak sebejat Fir'aun. Maka harus lebih berdoa lagi agar lebih mudah hidayah tersebut masuk ke dalam hati. Dan usahakan kalau berdakwah jangan memponis. Berdakwah dengan ilmu. Dakwahkan dengan ilmu. Pak, kita itu harus menyembah hanya kepada Allah. Dengan dalilnya sebutkan. Kita harus beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dalilnya sebutkan. Jangan Pak, biar Pak Imam melakukan ini, biar musyrik ya. Nah, ini salah. Mana mau diterima dakwah seperti ini? Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Wallahu. Ada hadis, ada ayat yang berbunyi, walau kunta fadzan ghalizal qalb lam faddu min hawl. Kalau kamu kasar, keras hatimu, ucapannya kasar, orang akan menjauh. Jangan orang lain yang kenal dakwah saja, kalau kasar, keras hatinya, maka tidak akan bisa menerima. Sakit hatinya dikata-katain. Ya. Jadi harus sabar. Karena hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.